datang saat kita mulai lupa. Sesing pikirkah bagaimanakah beta pung dada sakit sampai luka. Kenapa datang saat beta subahagia? Sesing rasakah bagaimanakah beta pung dada patah samping? Andai waktu bisa bicara, dulu beta sayang si di mana, sekarang baru mau cari beta. Sorry nona beta suring lah. Beta susah sendiri, 1000 malam beta lewati sendiri, hari-hari beta lalui masih di sana tak tawa. Ingat bale susing bisa percoba ulang katong dua pun kisah. Gores bakas akang susing kantara. Sekarang baru mau cari beta. Sorry nona beta suding lain. Sama-sama subahagia. Buang sepurasa sayangnya.